Bismillahirrahmanirrahimakumullahu jami'a. Kita masuk ke bab berikutnya di kitab Tauhid, yaitu bab minasyirki an yashtaghitha bighairillahi aw yad'a ghairah. Termasuk kesyirikan adalah seorang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih termasuk tentang penjelasan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah tentang anwa' syirik. Namun ihwanillah rahiman rahimakumullahu jami'a, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki al-istighatsah atau an yastaghitsa bighairillah, ini tidak mutlak hukumnya, tidak mutlak. Kenapa demikian? Karena al-istighatsah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-istighatsah yang wajibah. Sebelumnya, apa itu istighatsah? Istighatsah yakni talabul gauts, minta al-gautsu. Apa itu gauts? Gauts yakni izalatu syiddah. Berarti istighatsah adalah minta dihilangkan kesulitan. Istighatsah talabu izalatu syiddah, minta dihilangkan kesulitan. Istighatsah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ada tiga. Yang pertama adalah istighatsah yang wajibah, yaitu istighatsah billahi subhanahu wa ta'ala. Istighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang punya kesulitan apapun, hendaknya dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilapangkan, agar dilonggarkan, diberikan jalan solusinya, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya tentunya dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan untuknya makhraj, jalan keluar, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Makhrajan dalam bahasa Arab nakirah. Isim dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakirah. Kalau seringnya paling mudah kalau alif lam, kalau ma'rifah ada alif lamnya, al bait. Kalau nakirah tidak ada alif lamnya, baitun. Di sini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Makhrajan nakirah. Bisyak syarat, dalam konteks kalimat syarat. Barang siapa, maka begini syarat. Kata ulama kita, nakirah dalam siyak syarat itu tufidul umum. Artinya apapun masalahnya, apapun problemnya, kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi, jalan keluar. Hadis istighatsah billah subhanahu wa ta'ala, minta dilapangkan kesulitan kepada Allah subhanahu, hukumnya wajib. Minta berdoa dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah. Yang kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah al-istighatsah jaizah, yang boleh. Boleh. Apa itu? Yaitu istighatsah kepada seorang yang masih hidup yang ada mendengar ucapan dia dalam permasalahan yang mampu untuk dia lakukan. Kalau dalam bahasa Arabnya hayyun hadirun qadir. Iya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang kaum Musa alaihissalam yang sedang ketakutan dikejar musuhnya. Maka dia pun kemudian minta perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musanya hidup, ada mendengar, dan dalam peristiwa atau kejadian yang memang mampu dilakukan oleh beliau untuk melindunginya, kesulitan. Iya, dia terancam oleh seorang yang zalim, yang bengis, saat mungkin untuk mendzaliminya, memukulnya, membunuhnya. Maka dia datang kepada seorang yang masih hidup, masih hidup, dan ada dia datangi. Orang tersebut memang punya kemampuan untuk melindungi dia. Disuruh masuk ke rumahnya, dan si pembunuh ini zalim tidak mungkin berani untuk melawannya. Ya, mungkin kantor polisi atau yang lain. Ini apa? Istiqlal sayang. Jaizah, boleh. Dengan syarat pihak tersebut hidup, ada bisa mendengar, dan kemudian dalam perkara yang mampu dilakukan sebagai manusia, oleh manusia. Yang ketiga, dan ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah dalam kitabnya, babun minasyirki an yastaghitha bighairillah. Yang ketiga ini yaitu istighatsah yang syirik. Kapan? Di antaranya iya, istighatsah apa tadi? Minta dihilangkan kesulitan kepada orang yang tidak hidup. Iya, datang ke kuburan minta-minta untuk dihilangkan kesulitan. Iya. Atau ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dia masih hidup, tapi di tempat yang jauh yang tidak mungkin mendengarnya. Iya, dianya di Indonesia, dianya di tengah-tengah lautan. Iya, dalam keadaan kapalnya siap hampir tenggelam, yang dia panggil gurunya yang jauh, iya, di Afrika, ya syekh, yang mungkin mendengar. Iya, yang mungkin yang tidak mungkin mendengar. Ketika dia memanggilnya, syekh fulan, di Afrika, dia tengah lautan. Ini tidak boleh. Ini syekh, kenapa? Tidaklah dia melakukannya kecuali ada i'tiqad, keyakinan dari dalam diri dia, si syekh ini, gurunya ini punya kemampuan lebih, bisa mendengar orang dari jauh. Sehingga tadi saya katakan apa tadi? Hidup, kemudian orangnya ada mendengar. Atau yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam perbuatan yang tidak mungkin dilakukan manusia, yang hanya Allah bisa melakukannya. Misal iya, sakit. Iya, datang ke syekhnya, ke gurunya, istighosah. Apa istighosahnya? Minta disembuhkan penyakitnya. Minta disembuhkan apa? Penyakitnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta kepada manusia, dia punya keyakinan lebih kepada orang yang dia minta tersebut. Ini syirik. Minta kesulitan misalnya apa? Diberi rezeki. fakir, saya miskin, kekurangan. Iya, saya ingin dapat rezeki yang banyak, tapi mintanya kepada manusia. Atau sudah berusaha bertahun-tahun ini punya anak, iya, tapi mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada manusia. Berarti apa? Dalam perkara yang tidak mungkin dilakukan manusia, ini syirik. Apalagi lebih parah, datangnya ke kuburan, mintanya kepada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang hidup, saya tidak mungkin ngasih. Ini malah minta yang kepada sudah mati, minta kesembuhan kepada orang yang sudah dikubur. Dia masih hidup, ini nggak mungkin ngasih. Ini yang dimaksud oleh rahimahullah minasyirki an yastaghitha bighairillah. Apa itu? Ketika dia minta dihilangkan kesulitan kepada apa? Orang yang sudah mati atau orang yang jauh yang tidak mungkin mendengarnya, atau minta kepada manusia sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, qul rahimana rahimakumullahu jami'a. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, au yad'a ghairah. Juga termasuk syirik adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rinci juga sama. Doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah yaitu amalan-amalan taat, amalan-amalan ibadah, ya, yang dilakukan seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, baca Qur'annya kita, hajinya kita, semua amal ibadah itu juga doa ibadah namanya. Kenapa demikian? Iya, karena seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak terucap dalam hati, dalam lisannya, ya Allah, masukkan saya ke surga, ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Tidak terucap. Tapi ketika dia beribadah, ketika seorang salat, seorang dia puasa, seorang melakukan ibadah apapun, mesti apa harapannya? Iya, harapannya amal soleh tersebut menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia melakukan ibadah kepada Allah dengan harapan dapat rahmat, kemudian Allah jauhkan dia dari nerakanya. Begitu kan? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di surat di Arba'in Nawawiyah, hadisnya. Iya. Ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku bi amalin, dengan amalan yudhilunil jannah wa yubaiduni. Kabarkan kepada aku Rasulullah amalan yang bisa masukkan aku ke surga dan jauhkan dari neraka. Ibadah itu adalah doa, doa ibadah. Apa doa ibadah? Semua amal taat yang kita lakukan. Kenapa dikatakan doa? Karena lisanul hal, walaupun maqal tidak terucap, tapi keadaan kita ketika ibadah itu mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qul billahi rahiman rahimakumullah, doa masalah. Doa masalah. Doa masalah yakni doa yang merupakan soal, permintaan seseorang. Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang terucap dalam doanya Allah, doa minta sesuatu kepada Allah Subhanahu. Ini namanya doa masalah. Iya. Entah meminta terkait dengan masalah akhirat atau masalah dunia, namanya doa masalah. Saya kira sampai sini kira rinciannya. Ya, doa ada dua, doa ibadah, doa masalah. Kalau kita lihat bab ini, babun minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'a ghairah. Kalau antum yang sudah belajar bahasa Arab, belajar nahu, au itu termasuk huruf ataf. Tahu ya? Huruf ataf itu salah satunya waw, ja'a Zaidun wa Ahmad. Gitu ya? Namanya ataf. Datang Zaid dan Ahmad. Dan itu namanya huruf ataf. Iya. Huruf ataf banyak. Huruf ataf banyak. Salah satunya au, ja'a Zaidun au Ahmad. Gitu. Au. Di sini babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'a ghairah. Namanya digandengkan di ataf antara istighatsah dengan doa. Iya. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Perbedaan ya Rabbil rahiman rahimakumullah, perbedaan istighatsah dengan doa. Karena kalau dalam bahasa Arab disebutkan bahwasanya al-ataf itu yaqtadil mughayarah. Ketika ada dua kata digabungkan, dua kata disatukan dalam kalimat dengan huruf ataf, itu menunjukkan beda antara A dengan B. Ja'a Zaid wa Ahmad, artinya beda. Ini Zaid, ini Ahmad, beda. Iya. Apa bedanya? Bedanya istighosah itu lebih khusus daripada doa. Istighosah itu lebih khusus daripada doa. Apa tadi istighosah? Istighosah apa tadi? Hah? Talab izadatil ghaus, minta dihilangkan kesulitan. Itu aja. Minta dihilangkan kesulitan. Kalau doa itu umum, masuk padanya minta dihilangkan kesulitan dan juga minta kebaikan. Iya. Sehingga kalau orang sedang dalam kesulitan, iya, terlilit utang misalnya, maka dia biar baca Allah, Allahumma aqdi anni daina wa agnini minal faqr. Ya Allah, bayarkanlah hutangku dan berikanlah aku kecukupan dari kefakiran. Ini apa? Dikatakan istighosah juga doa. Kenapa doa? Karena dia minta kepada Allah. Istighosah kenapa? Karena dia minta dihilangkan kesulitan. Bisa dikatakan istighosah, bisa dikatakan doa. Iya. Tapi kalau dia bilang Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta sorga, apa namanya? Hah? Doa. Istighosah bukan? Bukan. Karena hanya minta kebaikan. Iya. Doa lebih umum daripada istighosah. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup. Ini kita baru kita baca bab nanti nasnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.